benci untuk mencintaimu. Ada yang mau ikutan jamming atau mau request, boleh banget bisa langsung aja sampaikan ke depan. Jangan lupa buat bantu subscribe akun channel YouTube kita di Musisi Jogja Project dan Triswaka Channel.